بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari pembacaan kitab Ahkamut Ta'amul Ma'al Jin wa Adabur Ruqyah Syar'iyyah, hukum-hukum bermuamalah dengan kaum jin dan adab-adab meruqyah yang syar'i. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan cara-cara yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir dan selain mereka untuk memanggil syaitan, memanggil syaitan-syaitan yang akan memberikan pelayanan kepada mereka. Yang cara-cara tersebut penuh dengan kemaksiatan, bid'ah, dan bahkan kekufuran dan kesyirikan. Sebab ilmu sihir tersebut adalah ilmu kufur. Tidaklah seseorang menggeluti ilmu tersebut dan dia berhasil, melainkan didahului dengan kekufuran dan amalan-amalan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Dan itulah keinginan dari syaitan, agar kemudian manusia itu terjatuh dalam kehinaan, meninggalkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan gemar melakukan kemaksiatan dan kekufuran, agar kemudian mereka menjadi orang-orang yang bersama dengan iblis dilemparkan ke dalam jahannam oleh Allah. Kemudian kita melanjutkan ke permasalahan yang berikutnya. Berkata Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdullah al-Imam hafizahullah ta'ala, al-alamatul lati yu'rafu biha sahir, tanda-tanda yang dengannya kita mengetahui bahwa si fulan ini tukang sihir. Maka di sini beliau akan menyebutkan sebahagian dari tanda-tanda yang dengan tanda-tanda tersebut kita bisa mengetahui bahwa orang tersebut dari kalangan sahara, tukang-tukang sihir, atau dari kalangan ahli nujum dan yang semisal mereka. Yang pertama kata beliau, yus'alul maridu an ismihi wa ismi ummihi. Orang yang sakit itu biasanya ditanya tentang namanya dan nama ibunya. Sebutkan siapa namanya dan siapa nama ibunya. Tanyakan. Ya, sebab nanti tentu dia akan isti'anah, meminta bantuan kepada jin, syaitan, untuk mengecek keadaan orang yang sakit ini. Setelah dia mengetahui namanya dan mengetahui nama ibunya, maka tukang sihir ini pun atau dukun ini menyampaikan tentang kondisi keluarganya yang nantinya mereka ini akan membenarkan maka mungkin tukang sihir ini akan bertanya kepadanya, ya, bukankah kamu pernah demikian dan demikian? Dan memang benar demikian keadaannya. Sebab syaitan, jin yang menjadi pelayannya tersebut telah meneliti berita tentang orang yang datang ini. Lalu dialah yang mengabarkan kepada tukang sihir, sehingga orang tersebut merasa kagum bahwa si fulan mengetahui, ya, ahwal keluarganya, keadaan keluarganya, kondisinya, apa yang terjadi. Yang kedua, ya'khudhu atharan min atharil maridhi kama labisihi dakhiliyah aw min sya'rihi aw min absarihi. Orang tersebut akan mengambil sisa-sisa peninggalan orang sakit ini. Misalnya dia mengambil pakaian dalamnya, diambil. Nah, atau dia mengambil bagian rambutnya atau kuku-kukunya, ya, yang sudah dilepaskan, yang sudah dipangkas. Liyatimma istikhdamu sihri an tariqil madhkurat, agar kemudian sempurna penggunaan sihir dengan cara atau metode yang telah disebutkan. Karena termasuk di antara cara tukang sihir untuk menyakiti seseorang atau yang semisalnya, maka dia mengambil sisa-sisa atau peninggalan seseorang. Apa saja? Rambutnya, kukunya, ya, atau bagian dari pakaiannya diambil, lalu kemudian diikat dalam ikatan-ikatan sihir tentunya. Min syarri nafasati fil 'uqad, ya, yang dikumpulkan dalam ikatan-ikatan. Dan itu yang mereka lakukan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, Labid bin al-'Asam al-munafiq syarikul yahud, yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, itu diambil dari sisa rambut. Naam, dan kemudian di bersama dengan sisir, lalu kemudian dia pun mengikatnya, ya, dalam simpul-simpul sihir untuk menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula mereka lakukan terhadap yang lainnya. Yang ketiga, ahyanan yatlubu madbuhan bisifatin muayyanatin liyadbahahu. Dan terkadang dia meminta sembelihan dengan sifat-sifat tertentu, ciri-ciri tertentu untuk dia sembelih. Wala yadhkuru ismallahi alaih, dan ketika dia menyembelih dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam penyembelihan itu. Lagi-lagi terjatuh dalam perkara-perkara kemaksiatan, tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelih dan sengaja. Rubbama latqa bidamihi amakina al-alami minal marid. Dan terkadang dia akan menumuri dengan darah, darah dari sembelihan tersebut, tempat-tempat yang sakit, yang dirasakan oleh orang yang sakit itu. Dia menyembelihnya, kemudian darahnya dilumuri di tempat-tempat sakit dari tubuh orang yang terkena penyakit. Au yarmi bihi fi makanin kharib, ataukah dia membuangnya di tempat yang kharib, artinya yang telah rusak, yang sudah tidak ditempati, yang sudah tidak ada lagi penghuninya. Maka dia lempar sembelihannya di tempat tersebut. Wa qad ya'khudhu mi'datal madbuh, dan mungkin terkadang tukang sihir ini mengambil isi perut dari sembelihan ini. Dia mengambilnya, wa yatufu biha fawqal marid, lalu kemudian dia tawaf keliling di atas orang sakit itu. Jadi dia mengambil isi perut, terus dia keliling orang sakit ini. Tawaf. Waqad yatufu bil madbuhi fawqa al maridi qabla an yadhbaha, dan terkadang pula dia mengelilingi, jadi dia membawa sembelihan itu. Kalau misalnya disembelih itu kambing, dia membawa kambing itu lalu kemudian mengelilingi ani tawaf di sekitar orang sakit ini. Dan itu sebelum disembelih. Jadi terkadang setelah disembelih baru dibawa tawaf keliling, dan terkadang pula sebelum disembelih. Maka dia tukang sihir ini akan berkeliling bersama dengan kambingnya mengelilingi orang sakit itu. Wa ghaliban ma yakunu al-madhbuhu aswad al-lawn, dan biasanya sembelihan yang diminta yang berwarna hitam. Nah, sembelihan yang warnanya hitam. Nah, dari hadis-hadis yang sebelumnya dan riwayat-riwayat sebelumnya, kita pun sering mendapati ciri-ciri syaitan yang identik dengan warna hitam. Apa yang sudah kita sebutkan sebelumnya? Anjing hitam. Apalagi? Sebagian menyebut kucing hitam. Apalagi? Hah? Ular hitam. Apalagi? Hah? Kalajengking? Ini binatang yang diperintahkan untuk dibunuhnya. Nah, terus ini biasanya, nah, memilih yang hitam. Tapi sekali lagi, ya, jangan dengan pernyataan-pernyataan ini, ada yang disebutkan dalam hadis, ada yang disebutkan bahwa ini penggunaan para tukang sihir, lalu kita barak berlepas diri yang namanya warna hitam secara mutlak. Enggak bisa seperti itu. Nah, semuanya harus dikembalikan kepada syariat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memakai sorban berwarna hitam. Ya. Nah. Songkok nasional kita warnanya hitam. Nah. Ya, sehingga barakallahu fikum, jangan kemudian disilati umum. Pokoknya hitam setan. Ya, jangan seperti itu. Ya. Akhirnya mengarah ke orang hitam lagi. Maka ma'asyarakat warahmatullah, kembalikan ya kepada syariat. Nah, dan ini kebiasaan ya, beliau mengatakan bahwa biasanya sembelihan itu yang dipilih warna hitam. Dan tukang-tukang sihir pun kadang-kadang pakaian mereka macam-macam. Ada yang pakaian warna hitam, ada yang pakaiannya semuanya merah, dari penutup kepalanya sampai bawahnya merah semuanya. Nah, mungkin bukan yang tidak ada hubungannya dengan warna, namun persyaratan dari syaitan, dari jin yang meminta kamu harus begini, kamu harus begitu, sehingga dia pun menjalankan apa yang telah disyaratkan kepadanya. Nah, yang keempat, kitabatu talakin. Nah, penulisan ya rumus-rumus tertentu, mantra-mantra, seperti misal ditulis kho kho a a a ha ha ha, ditulis alal marid, kepada orang yang sakit itu. Nah, dan model-model seperti ini itu banyak menyebar di kalangan orang-orang Allah. Ya. Tidak diperbolehkan meruqyah dengan cara-cara yang tidak diketahui. Ini bukan bahasa Arab, tulisannya aja huruf Arab. Nah, di antara salah satu cara disyariatkannya meruqyah, yaitu dengan ruqyah yang jelas, dengan bahasa Arab yang jelas, sehingga kita bisa memahami maknanya, tidak majhul. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la ba'sa birruqyah ma lam takun syirkan, tidak mengapa apabila seorang hendak meruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Nah, kalau kita tidak mengetahui apa maknanya, kha kha ka ba ha, apa ini? Nah, Kadang-kadang yang seperti ini itu digunakan oleh mereka tanpa mereka menyadari. Buku-buku yang tidak jelas menyebar, mujarrabat itu, ya, menyebar di kalangan kaum muslimin yang isinya macam-macam, ya, tidak diketahui apa itu. Kalau engkau ingin rezekimu bertambah, maka hendaklah engkau mengambil sebuah piring. Kalau engkau tulis di atas piring itu sebagai berikut, sebutkan apa itu ha ho ka, terus apa lagi, nah, lalu kamu pakai makan pakai piring itu, nah, ya, kalau kamu mau disenangi perempuan, tulis ini terus taruh di dompetmu misalnya, ya, nah, kemanapun kamu pergi maka orang semakin benci kepada kamu. Terlebih Allah Subhanahu wa taala akan melaknat kamu, para malaikat akan melaknat kamu. Nah. Yang kelima, tilawatul azaim wat talazim allati la tufham. Membaca jimat-jimat. Baca mantra-mantra tertentu yang tidak difahami. Ya. Yang tidak difahami bahasanya, bahasa syaitan, ya, dan itu persyaratan dari syaitan, baca bacaan-bacaan tertentu. Wala yudra ma hiya 'inda amali syair, dan tidak diketahui apa itu, apa yang dibaca ketika seorang, ya, melakukan mantra-mantra sihir itu. Nah, saya memang itu sudah menjadi syarat-syarat tertentu. Boleh jadi itu adalah ta'zim di syaitan, mengagungkan syaitan, memuji-muji syaitan dalam keadaan kita tidak mengetahui entah bahasa apa yang digunakan. Nah, yang keenam, i'fa'ul maridhi hijaban, memberikan kepada orang yang sakit itu hijab. Hijab ini nama saja, mungkin maksudnya penangkal atau yang semisalnya. Yahtawi ala murabba'at bidakhiliha hurufun aw arqamun, yang pada hijab itu di dalamnya terdapat murabba'at, kolom-kolom gitu, persegi empat. Jadi sudah dibuat kolom-kolom yang di dalam kolom-kolom tersebut ada huruf-huruf atau nomor-nomor, angka-angka yang biasanya cara yang seperti ini itu disebut sharif. Nah, entah maksudnya sharif, apakah tujuannya memisahkan antara suami istri. Sebab di antara jenis sihir yang paling berbahaya adalah jenis sihir sharif. Ya, menjadikan keluarga itu berantakan. Menjadikan suami istri yang tadinya mereka saling mencintai, kemudian saling membenci dan saling memusuhi. Nah, ini sihir. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka belajar dari harut dan marut itu apa-apa yang mereka mampu memisahkan antara seorang dengan pasangannya. Namun bagi kaum mukminin tidak mudaratkan. Wa ma hum bidharina min ahadin illa bi idznillah. Kahijab hisnul hatim, seperti hijab yang disebut hisnul hatim, benteng yang kokoh, pertahanan yang kuat. Ya. Wa huwa kitabu sya'wadha wa khurafat, dan ini kitab, ya, kitab sihir. Kitab apa? Sya'wadha, sulap. Nah, wa khurafat, kitab khurafat, kitab sihir. Nah, wa qad hudifat minhu sya'wadatu fi ba'dhi at-taba'at, dan pada sebagian cetakan buku ini itu dihapus syakwazahnya itu, sulap-sulapannya itu dihapus. Tapi masih tersisa khurafatnya, mantra-mantranya. Nah, perhatikan beliau baca ini, syekh ini, ya, sampai beliau mengatakan di sebagian cetakan itu sudah terhapus. Berarti ada beberapa cetakan, berarti beberapa kali dicetak. Nah, mungkin pada sebagian cetakan tersebut dihapus. Nah, wala yasughu hadzal hadz wala yusawwiqu hadzal hadz jawaz ta'liqihi ba'da dhalik. Akan tetapi karena dihapusnya syakwadah tersebut, ya, ilmu sulap itu, ya, namanya saja sulap, sulap palsu ya sudah. Nah, ya, di dalamnya penuh dengan kebohongan, dalamnya penuh dengan kepalsuan, penipuan, ya, dajjal, kedustaan, kerik. Nah, dan yang seperti ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah haram. Ya, haram kok menipu kaum muslimin, menipu manusia secara umum, bahkan memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ya. Nah, dihapusnya pada sebagian cetakan persulapan tersebut atau ilmu sulap itu tidak menunjukkan bolehnya digantungkan mantra-mantra itu. Karena ada sebagian mengatakan, oh sudah, yang gini sudah nggak ada lagi, jadi masih tinggal khurafatnya, ya sama saja, khurafat ya khurafat. Nah, mantra tetap saja mantra-mantra, meskipun orang menamakan mujarrabat. لعدم شرعية تعليق الآيات القرآنية karena tidak disyariatkan menggantungkan ayat-ayat Al-Qur'an wal ahadits nabawiyyah wal azkar syar'iyyah ala had. Tidak disyariatkan menggantungkan ayat atau hadis-hadis nabi ataukah zikir-zikir yang disyariatkan pada seorang. Nah, kama fassalna dzalika fi mawdhi'ihi min hadzal kitab, sebagaimana telah kami rinci pada tempatnya nanti akan kita sebutkan dari kitab ini. Nah, intinya bahwa tidak diperbolehkan menggunakan cara-cara yang tidak disyariatkan, yang tidak difahami, kalimat-kalimat yang tidak diketahui itu apa. Nah, karena dikhawatirkan kalimat-kalimat tersebut justru merupakan kalimat-kalimat yang diucapkan untuk menghadirkan jin dan syaitan dalam keadaan kita tidak mengerti, tidak memahami. Nah, yang ketujuh, ya'murul maridha bi ayya'tazila an-nasa fatratan mu'ayyana fi ghurfatin la tadkhuluha asy-syams. Terkadang tukang sihir ini itu menyuruh orang sakit tersebut untuk menyingkir dari manusia, jangan tinggal bersama orang lain, harus mengasingkan diri beberapa saat di sebuah kamar yang tidak dimasuki oleh cahaya matahari. Nah, la tadkhulu asy-syamsu, maksudnya tidak dimasuki cahaya matahari, bukan tidak dimasuki matahari, karena matahari tidak pernah masuk ke kamar, cahayanya. Nah, jadi kalau begitu gelap luar biasa, tidak ada cahaya, tinggal di situ beberapa saat. Nah, ini tempat-tempat yang seperti ini kan paling disenangi oleh siapa? Khala, tempat-tempat yang kosong, yang sepi, yang tidak ada keramaian. Nah, itu menjadi tempat mangkalnya syaitan. Yusammihal 'ammatu al-hajbah. Biasanya orang-orang umum itu menyebut ini al-hajbah. Entah kalau di Indonesia namanya apa, wallahu a'lam. وهذا الانعزال من أعظم أسباب دخول الجن في المنعزل واستخدامهم له بحيث يصير ساحرا أو دجالا. Dan pengasingan diri ini termasuk di antara sebab paling besar masuknya jin kepada orang tersebut. Nah, dan akan menggunakan serta memanfaatkannya, di mana dia akan menjadi tukang sihir atau menjadi dajjal kecil, dajjal junior. Nah, karena kalau dajjal senior nanti munculnya itu mendekati hari kiamat. Kalau sekarang ada dajjal, itu dajjal junior. Nah, dajjal-dajjal kecil, para pendusta itu dajjal, orang-orang mengaku sebagai nabi dajjal, tukang sihir dajjal, pemain sulap dajjal. Nah, ini ma'asyar ikhwan rahimakumullah. Oleh karena itu biasanya mereka mencari tempat-tempat yang seperti ini, bersemedi sebuah tempat yang tidak ada cahayanya, ya, kemudian cara-cara yang lain. Termasuk di antara syarat yang diminta oleh para syaitan. Yang kedelapan, ya'muru sahirul maridha bi-istikhdami anwa'in min ad-dihanat al-makhluta bi-ashjar mustaghzara. Tukang sihir itu biasanya menyuruh orang sakit itu untuk menggunakan beberapa jenis minyak pelumas. Nah, yang dicampur dengan daun-daun yang berasal dari pohon-pohon yang jelek, yang buruk. Nah, kal harmal, seperti jenis harmal. Ini enggak tahu pohon apa yang harmal. Nah, kalau dilihat di sini menunjukkan bahwa ini pohon buruk. Nah, wayadahinu biha jismahu, lalu wayudahinu biha jismahu, lalu dia pun melumuri tubuhnya dengan minyak itu yang sudah dicampur dengan daun dari pohon tersebut. Wahadihi min matalibi syayatin, dan ini termasuk diantara permintaan syaitan kepada orang yang ingin jadi tukang sihir, ingin menjadi dukun atau yang semisalnya. Nah, ya, saya tidak tahu banyak sih tentang keadaan sihir di Indonesia ini. Ya, biasanya mereka menggunakan apa, ya biasanya kan masing-masing negeri beda. Kalau ini mungkin boleh ceritakan tentang apa yang ini syarat-syarat yang diminta oleh syaitan Arab yang tinggal di sana maksudnya. Nah, ya kalau syaitannya di Indonesia mungkin ya lain-lain lagi. Ya. Nah, yang kesembilan, ahyanan yatlubu sahiru minal marid alla yamassal ma' li muddatin mu'ayyanah. Terkadang tukang sihir itu meminta kepada orang sakit untuk jangan menyentuh air. Tidak boleh menyentuh air dalam waktu tertentu. Muddatin mu'ayyan. Wa ghaliban takunul mudda 40 yawman. Dan biasanya yang mereka minta agar orang tersebut tidak menyentuh air selama 40 hari. 40 hari. Nah, ya, jadi apa orang itu enggak mandi, enggak pernah menyentuh air, la wudu wala shalah wala syai. Nah, 40 hari enggak pernah menyentuh air. Nah, majnun hal. Iya kan? Gila, jadi apa kulitnya? Nah, kalau mungkin di Arab masih agak mending ya. Nah, kalau daerah Arab, ya, mungkin seorang mandi sekali sepekan suatu hal yang biasa. Ya, karena tidak seperti udara itu, beda dengan udara Indonesia. Di Indonesia mandi sehari aja, sekali aja dalam sehari, waduh, sudah keringetan, sudah wah luar biasa baunya. Nah, tapi di sana sepekan itu enggak masalah. Nah, artinya tidak mengeluarkan bau yang ya seperti yang kalau kita di Indonesia gitu. Nah, itu pun karena ada hari Jumatnya kita dianjurkan mandi. Kalau tidak ada, mungkin bisa 2 pekan. Nah, yang menunjukkan bedanya dari sisi penampilannya saja. Baju kalau sudah sepekan ya itu bermunculan kan. Peta, ada peta Kalimantan, ada peta Jawanya ya. Karena apa itu? Kotoran, debu. Nah, hanya itu saja. Adapun dari sisi perasaan terus sumo itu enggak. Nah, kalau sampai 40 hari ya mungkin. Nah, tapi kalau di Indonesia 40 hari tidak menyentuh air. Nah, wahabu qalabu huwa bughyatu syaitin, dan permintaan ini lagi-lagi memang merupakan keinginan syaitan. Nah, li'annahum yuhibbun an-najasat wal-qadurat. Karena yang namanya syaitan senang dengan najis-najis yang jorok-jorok, sedangkan air itu pembersih. Mereka tidak suka. Nah, mereka tidak suka itu. Senangnya yang kotor, yang jorok. Allahumma sta'an. Yang ke-10, yu'til bariwa asya yadfinuha fil ardh. Dia memberikan kepada orang sakit sesuatu, lalu kemudian diperintahkan untuk dikuburkan, ditanam. Nah, dimasukkan ke dalam tanah. Tanam. Entah apa itu, wallahu a'lam. Yang ke-11, yu'til mariwa awraqan yuhriquha wa yatabakharu biha. Dia berikan pada orang sakit lembaran-lembaran, lalu diperintahkan untuk dia membakarnya. Dia bakar lembaran itu, kertas-kertas itu, lalu setelah itu dia jadikan sebagai buhur. Ya. Setelah dibakar kan keluar asap. Nah, asap itu dia ya mengenai wajahnya, apa tubuhnya secara umum. Kenakan dibakar terus dia di atasnya misalnya untuk mendapatkan asapnya. Wa ghaliban ma takunu min al-khilti wal bahth. Nah, dan biasanya ya, yang dibakar itu berasal dari khilti al bahth. Nah, ada yang menyebutkan khilti itu sesuatu yang bergetah. Ya. Wallahu a'lam hakikatnya bagaimana, saya sendiri kurang mengetahui dari jenis apa ini. Nah, yang ke-12, ahyanan yukhbiru sahibul mariza bismihi wa ismi baladihi wa ismi ummi wa abihi wa baldatihi. Terkadang tukang sihir itu mengabarkan kepada orang sakit tersebut tentang namanya, ya, nama kampungnya, nama ibunya, nama bapaknya, nama daerahnya. Wa yukhbiru an masyakilih, dan dia mengabarkan tentang problem-problemnya. Kaya kula misalnya dia mengatakan bainaka wa baina fulan kada wa kada, antara kamu dengan si fulan pasti terjadi sesuatu begini dan begini. Wa hasala laka kada kada, engkau pernah merasakan begini dan begitu, pernah terjadi sesuatu yang menimpamu begini dan begitu. Wa lam yusbaq anna al-maridha akhbara as-sahira bidzalik, padahal belum ada yang mengabarkan tukang sihir tentang hal itu semua. Orang ini baru masuk, ya, kata tukang sihir, oh kamulah yang bernama fulan. Loh, kok tahu ini? Nah, bapakmu namanya fulan kan? kaget lagi. Betul, ibumu gini. Kamu yang kemarin begitu. Kamu sempat cekcok sama si Alan. Kok tahu semua ini orang? Tahu, ada yang ngabari dia kan. Nah, ada syaitan. Ya. Sehingga ini semakin menambah keyakinan kepada orang yang sakit ini. Oh, ini betul-betul wali ini orang. Apalagi kalau jenggot, punya jenggotnya. Jangan dikira tukang sihir enggak melihara jenggot. Nah, talbis. Mereka melihara jenggot tapi ya mungkin lain lagi caranya. Ya, melihara jenggot tapi jenggotnya di apa itu? Di ikat-ikat misalnya. Nah. Ya. Nah, ini masyarakat ya. Yang ketiga belas. يكتب للمريض حروفا مقطعه في ورقه او في طبق. Terkadang tukang sihir ini menuliskan untuk orang yang sakit itu huruf-huruf yang terpisah-pisah, nah, seperti yang kita sebutkan itu. Ka ka ka ha ha kho, apa enggak jelas apa itu. Nah, fi waraqah, di sebuah kertas ataukah di piring. Nah, di tabak, tempat minal khazajil abyad, misalnya dari keramik warna putih. Nah, wa ya'murul marid bi idzabatihi wa syurbihi. Lalu kemudian setelah itu dia pun memerintahkan kepada orang yang sakit itu untuk apa? Idzabah, mencairkannya lalu meminumnya. Misalnya di kertas. Nah, kertas itu dimasukkan ke dalam gelas. Di apa itu? Dicampur. Seperti kalau orang apa mau minum teh celup itu. Nah, dicampurkan melebur. Tercampur dengan airnya. Maka demikian pula ini. Ya, tulisan itu dicampur. Lalu dia minum airnya. Nah, ahyanan terkadang pula yu'ti sahirul marida waraqatan fiha ayatun qur'aniyah. Terkadang tukang sihir ini itu memberikan kepada orang sakit tersebut selembar lembaran kertas yang di dalamnya tertulis ayat-ayat Al-Qur'an. Wa yaqulu qad ahraqaha min asfaliha. Nah, dan dia telah membakarnya dari bawah. Kadang-kadang seorang kalau melihat ayat Quran, oh berarti bagus. Ini dukun islami nih. Karena sekarang memang gemar yang islami-islami. Nah, semuanya ada islaminya. Kalau gak ada islaminya gak laku. Musiknya musik islami, sinetron-sinetron islami. Nah, nanti muncul lagi dukun islami, tukang sihir islami. Nah, dibakar dari bawah. Waqad tu'lalu fiha qatratun min damil hayd fa'akthar. Dan terkadang pada tulisan ayat Al-Qur'an itu dicampuri dengan darah haid. Setetes darah haid atau lebih. Nah, untuk apa? Min ajli ayyatabakhara biha. Sekali lagi untuk dijadikan sebagai dupa. Itu ada ayat Al-Qur'an terus direndahkan, dihinakan atau ditaruh dengan najis, yaitu darah haid. Setelah itu dibakar. Nah, terus dia mendapatkan asapnya. Dia mengenakan ke tubuhnya. Istihza. Ihtikar. Penghinaan. Merendahkan ayat-ayat Allah. Dan mungkin masih banyak lagi yang lainnya dari cara-cara mereka. Nah. Ya. Kalau dulu mungkin hanya bertanya tentang namanya, nama orang tuanya. Sekarang semakin modern kan, nanya nomor HP-nya berapa. Nah, mungkin nanti bertambah lagi situsnya apa, emailnya apa, ya. Mungkin mereka punya cara-cara tersendiri, ya, terserah dari setan ya, apa keinginan setan, itulah yang harus diikuti oleh para tukang sihir. Mungkin tidak terbatas pada cara-cara tertentu, tapi berkembang sesuai permintaan mereka. Wa ala kullin alamatu sahiri katira. Tanda-tanda tukang sihir itu banyak. Wa qad awdahna dhalika fi kitabina. Dan kami telah jelaskan itu dalam kitab kami. Irsyadun nadir ila ma'rifati alamati sahir. Ya. Memberi bimbingan pada seorang untuk mengetahui tanda-tanda tukang sihir. Wa huwa matbu', dan kitab ini dicetak. Sudah tercetak, walillahil hamd wal minnah. Nah. Min suwari irdha'i saharati lil jin. Di antara bentuk tukang-tukang sihir ingin menyenangkan jin. Dari cara-cara mereka, apa yang mereka lakukan. Tujuannya supaya jinnya, syaitannya itu ridha, senang. Ya. Sebab kalau jinnya senang, itu kan siap untuk melayani. Kalau jin marah kepada tukang sihir, dia tidak akan melayani. Tujuannya adalah irdha'u syaitan. Menjadikan syaitan-syaitan itu senang agar kemudian para syaitan ini mau melayani tukang sihir itu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa, wa huwa yatahaddatsu amma yaqumu bihi as-sahiru liyurdhiyal jinn. Ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berbicara tentang apa yang biasa dilakukan oleh tukang sihir untuk menyenangkan jin. Kata beliau, ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sampai masalah jin saja beliau pun menjelaskan. Nah, tentang tukang sihir, ya, cara-cara mereka memanggil para syaitan dan menyenangkan para syaitan. Kata beliau, fa idza kana asy-syakhsu mubasiran bin najasat wal khaba'is allati yuhibbuha asy-syaitan. Apabila seseorang itu, ya, nah, mubasiran, dia selalu bersama dengan najis dan yang jorok-jorok yang disenangi oleh syaitan. Aw ya'wi ilal hammamat wal khushush allati tahduruha syaitin. Ataukah dia suka tinggal di kamar mandi, di WC yang biasanya dihadir oleh syaitan. Ya. Makanya kalau dia masuk ke dalam kamar mandi atau ke dalam WC, memang tujuannya untuk mencari syaitan, bukan untuk mengusir. Kalau muslim kan mengusir, makanya mereka bertawud. Allahumma inni a'udzubika minal khubzi wal khaba'is. Tapi kalau mereka manggil, manggil khubzi dan khaba'isnya ini, nah, biar sekalian bareng di dalamnya. Tempat-tempat yang buruk, yang jorok. Aw ya'kulul hayyat wal aqarib waz zanabir, ataukah dia memakan ular. Intinya yang diperintahkan oleh syaitan syarat makan ular, makan kalajengking, ya. Nah. Dan az zanabir. Zanabir itu sejenis lalat. Nah. Biasanya ada lalat-lalat yang gede itu. Yang biasanya mendatangi hewan-hewan yang bau, misalnya kerbau itu, nah itu datang berkerumun di situ, nah, itu zanabir. Nah, itu dimakan. Nah, wa adana al-kilab, dan juga makan telinga anjing. Ya Allah, telinga anjing dimakan. Nah, sekali lagi ini tidak menunjukkan pembatasan. Mungkin mereka yang lain, macam-macam syaratnya. Intinya untuk merendahkan agar kemudian dia betul-betul menjadi orang yang taat kepada syaitan ini. Nah, mungkin disuruh makan mayat juga ada. Suruh datang ke kuburan kemudian gali mayatnya dimakan. Nah, allati hiya khaba'is wa fawasiq, yang itu adalah merupakan kejelekan, keburukan. Nah, dan perbuatan-perbuatan fasik atau hewan-hewan fasik. Ya, diperintahkan untuk dibunuh. Tapi ini dibunuh terus dimakan sama dia. Ya. Kaum muslim perintahkan bunuh ular, bunuh ular, bunuh kalajengking, bunuh. Nah, tikus, bunuh. Tapi jangan dimakan. Nah, jangan dibikin bakso. Au yashrabul baul wa nahwahu, atau minum afwan baul. Apa itu baul? Air kencing diminum. Ya. Kehabisan minuman apa ini orang? Tadi sana banyak aqua, banyak yang masih baik minuman Fanta, yang lainnya. Nah, ya ini minum air kencing waliyadzubillah. Dan yang lainnya minan najasat allati yuhibbuha syaitan, dari najis-najis yang dicintai, yang disenangi oleh syaitan. Au yad'u ghairallah, ataukah dia ya berdoa kepada selain Allah. Fa yastaghitsu bil makhluqat wa yatawajjahu ilaiha, maka dia pun istighatsah kepada makhluk, meminta bantuan pada makhluk, pada orang-orang mati, agar kemudian mereka ini jadi orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah, dan itulah yang disenangi oleh syaitan. Ya. Mereka menyangka, oh, berarti ini baik, ini mungkin malaikat nih. Ana disuruh istighatsah kepada Abdul Qadir Jailani, itu kan imam, ya. Itu kan waliullah, itu kan wali kutub, seterusnya. Nah, berarti baik ini malaikat, padahal itu syirik. Nah, suruh berdoa kepada Abdul Qadir Jailani, suruh berdoa kepada ya seorang dianggap wali. Nah, dan tawajuh menghadap ke sana. Au yasjudu ila nahiyati syaikhihi wa la yukhlisud din li rabbil alamin, ataukah dia sujud menghadap ke gurunya dan dia tidak ikhlas, mengikhlaskan agama untuk Allahu Rabbul Alamin, agar dia menjadi seorang musyrik. Au yulabisul kilab aw niran, ataukah dia tinggal bersama anjing misalnya, atau bersama api. Au ya'wi ilal mazabil wal mawadhi'in najisa, ataukah dia tinggal di tempat-tempat sampah. Ya. Ataukah tempat-tempat yang najis. Intinya dibuat orang ini betul-betul tidak menjalankan akalnya. Dibuat sinting tukang sihirnya. Nah, tinggal tempat-tempat tidak makul, tidak masuk akal. Orang yang masih punya otak, ya, masih memikirkan untuk tidak melakukan hal yang seperti ini. Tapi mereka demi untuk mendapatkan yang mereka katakan kesaktian. Ya, maka mereka melakukan. Au ya'wi ilal maqabir, ataukah tinggal di kuburan. Wala siyama ila maqabil kuffar minal yahudi wal nasara awil musyrikin, apalagi kalau tinggal di kuburannya orang-orang kafir, dari kuburannya orang Yahudi, Nasara atau musyrikin, ya, mungkin untuk mendapatkan jenis syaitan yang lebih hebat lagi. Aw yaqrahu sana'al Qur'an wa yanfiru an, ataukah dia benci mendengarkan Al-Qur'an dan lari, gak senang dibacakan Al-Qur'an, lari, teriak-teriak, kentut dan lain sebagainya. Nah, tidak senang apabila dibacakan Al-Qur'an Karim. Wa yuqaddimu 'alaihi sama'al aghani wal asy'ar, dan lebih mengutamakan untuk mendengarkan nyanyian, musik, syair-syair. Dibacakan Al-Qur'an ngamuk-ngamuk. Nah, tak senang putarkan lagunya Roma Irama, wah, cingkrak-cingkrak tuh. Nah. Wa yu'azziru sama'a mazamiri syaitan 'ala sama'i kalamir rahman. Wa yu'azziru sama'a mazamiri syaitan, dan dia lebih mengutamakan untuk mendengarkan seruling-seruling syaitan, yaitu musik, daripada mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. fahadihi alamatu awliya'i syaitan la alamatu awliya'i rahman. Nah, maka ini tanda-tanda wali syaitan, bukan tanda-tanda waliullah, walirrahman. Intinya bahwa tanda waliullah itu adalah iman, amal saleh, taqwallah. Itu saja. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, dia waliullah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, tidak beriman dan tidak beramal saleh, maka dia wali syaitan. Walaupun dia punya keajaiban, walaupun dia punya sesuatu yang luar biasa. Masalah yang berikutnya. Hal yumkinu an yusiba sihra ahadan bi tariqil khata? Apakah mungkin? Nah, sekarang tukang sihir ini sudah membuat sesuatu. Ya, simpul-simpul sihir telah dia buat. Dia sudah persiapan untuk mengarahkan ya kepada si fulan yang dimaksud. Melemparkan bola sihirnya kepada si fulan yang sudah ditandai itu. Nah, mungkinkah ketika tukang sihir melemparkan sihir kepada seorang, tapi ternyata yang terkena keliru, ya, salah koordinatnya. Nah, ya, sudah ditentukan koordinatnya. Oh, ternyata keliru. Jatuhnya bukan ke tempat orang yang dimaksud, ke tetangganya. Misalnya. Apakah itu mungkin? Artinya orang yang tidak bersalah justru terkena, padahal dia tidak berbuat apa. Nah, karena perlu kita mengetahui bahwa jin itu sekali lagi sama seperti manusia. Di antara sifat manusia itu benar, salah. Ya, demikian pula jin. Lebih lagi. Nah, ya, mungkin dia lagi berteman dengan jin yang suka ngeyel, suka apa, salah dengar gitu. Nah, kamu datangi fulan. Ternyata yang datangi lain. Nah, mungkin saja. Kata beliau, na'am, iya, mungkin. Mungkin saja. Qad yakunu sihru marsyushan 'ala 'atabatil bab. Ya. Terkadang sihir itu tersebar di bagian apa, di depan rumah. Nah, nyebarnya di situ, enggak nyampe ke dalam. Misalnya. Berarti kan koordinatnya enggak tepat. Nah, ini bukan melempar apa? Apa itu kalau meluncur itu? Hah? Rudal. Ini rudalnya tukang sihir. Tidak terkena rupanya. Hanya di bagian depannya. Au fi makanin min baiti syakhs au tariqihi. Atau misalnya jatuhnya di sebuah tempat, di rumah seseorang atau di jalannya. Fa yamurru insanun ala dzalikal makan ghairil maqsud bisihir. Maka tiba-tiba ada seorang yang lewat di tempat itu, bukan dia yang menjadi tujuan sihir itu. Nah, hamba Allah ini kebetulan lewat di situ, kena. Nah, ya, fayadkhulu fihi al-jinni bi idznillah. Akhirnya jin tolol ini itu masuk ke situ. Nah, ya, sudah daripada kelamaan, masuk ke sini aja lah. Nah, akhirnya salah alamat jinnya. Zannan minal jinn annahu al-ma'ni bi sihir, di mana jin itu menyangka bahwa orang inilah yang dimaksudkan untuk dikenakan sihir. Ternyata bukan. Nah, makanya hati-hati ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Kadang-kadang bukan kita yang dituju tapi kena. Nah, terus sekarang gimana? Berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir. Nah, saat lewat sebuah tempat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon perlindungan dari Allah. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min kulli syaitan. Hamba mengkuli ain lam. Nah, berlindung diri kepada Allah tabaraka ta'ala. Wa qad yakunu sihru fi ta'am aw syarab al maqsud bi sihr. Dan terkadang sihir itu melalui makanan atau minuman. Nah, dihidangkan, silakan minum. Ya. Nah, kebetulan begitu mau diminum, ada perlu keluar, diminum sama yang lain. Ya, saya di akhir datang orang lain, buaya kulu dari kertaan, maka dia yang makan makanan itu. Ya. Aw yashrabu dzalika syarab, ataukah dia yang minum minuman tersebut? Bayat khulu fihi al-jinnu biiznillah, maka jin pun masuk ke situ. Ya. Kalau jin kan asal manut saja, sudah ditentukan ini makanannya. Ya sudah, siapa yang makan dia yang kena. Ini minumannya, siapa yang minum dia yang kena. Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bagi setiap orang enggak makan dan minum untuk mengucapkan bismillah. Nah, orang mengatakan bismillah itu tidak akan diganggu oleh syaitan. Syaitan hanya makan dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pada saat kita makan, makan dengan tangan kanan. Ya. Minum dengan tangan kanan. Yang baik-baik semuanya dengan tangan kanan. Nah, jangan makan minyak pakai tangan kanan, garpunya pakai tangan kiri. Untuk ngambil apanya itu, pentolannya. Tangan kiri. Jangan. Setan makan dengan orang yang makan pakai tangan kiri dan minum dengan tangan kirinya. Nah, hal-hal yang seperti ini kadang-kadang dianggap sepele oleh sebagian mereka. Padahal ini penting ma'asyiral rahimakumullah. Demi keberlangsungan hidup seorang muslim dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melalaikan masa bodoh dengan hal-hal seperti ini, masuk rumah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar dari rumah berzikir kepada Allah, di dalam rumah berzikir kepada Allah Jalla wa ala. Nah. Ya. Seorang begitu lalai, khawatir. Nah, ada seorang dari Yaman. Orang ini dahulu tukang sihir. Nah, sahir, luar biasa. Keluarganya tahu kalau dia ini tukang sihir. Ya. Dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah. Taubat dia. Bertaubat. Ingin memperbaiki diri. Tapi justru dengan taubatnya itu, maka dia diancam oleh syaitan. Ya, diancam. Akan dibunuh keluarganya. Nah. Akhirnya menyebabkan tukang sihir ini pun bingung. Bingung akhirnya dia berbicara dengan istrinya gimana. Ya. Apakah kita tetap istiqamah di atas al-haq? Kita kena meninggalkan kekufuran ini. Kita bersabar, akan tapi resikonya. Boleh jadi syaitan akan membunuh anak-anak kita. Dia punya dua anak. Yang pertama umur 9 tahun, yang kedua berumur 6 tahun. Nah, maka mendengarkan itu hasil istrinya sedih mendengarkan. Ya, namanya orang kehilangan anak kan. Ya, di usia 9, usia 6 tahun. Ya, masa-masa apa? Lucunya. Nah. Maka bersedih keluarga ini. Nah, tapi dia tetap bersabar. Terus dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beberapa hari kemudian sedang anak ini sedang bermain-main, tiba-tiba ya badannya itu apa membengkak, kemudian mengeluarkan darah, meninggal pada saat itu. Nah, yang cerita ini orang tuanya sendiri yang telah bertaubat. Sejam kemudian anak-anak yang berumur 6 tahun ya keluar darah dari tubuhnya. Nah, dibawa ke rumah sakit, tidak tertolong, meninggal. Nah, beberapa bulan kemudian istrinya dalam keadaan hamil, hamil tua. Ya, dia menyebutkan kurang lebih 2 bulan kemungkinan dia sudah melahirkan. Subhanallah. Dibunuh oleh syaitan. Nah, orang tinggal sendirian. Tapi subhanallah dia bersabar. dia menceritakan dalam keadaan menangis, ya, tidak tahan mendengar apa menyebutkan apa tentang kisah keluarganya. Tapi dia bersabar. Nah, coba lihat bagaimana apa keadaan orang-orang yang ingin bertobat dari sihirnya ini, luar biasa beratnya. Mereka terus diganggu. Nah, mereka terus disakiti. Kalau Allah Subhanahu wa taala selamatkan, alhamdulillah. Tapi tidak sedikit dari mereka mendapatkan kemudaratan. Nah, keluarganya, satu keluarga habis dibantai. Ya, oleh syaitan. Nah, kenapa? Karena meninggalkan kekufuran, karena meninggalkan sihir dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan bahwa ini bukan permasalahan sepele, ya. Nah, kadang-kadang sebagian mengatakan, wah itu benar enggak yang seperti itu? Subhanallah. Terjadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Wajib bagi kita, dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sihir, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan inti dari semua ini adalah kesabaran. Dituntut kesabaran menghadapi segala ujian sambil bertawakal dan berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ikhwan yang kita sebutkan, insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah seorang bayi yang belum bisa berbicara dapat melihat jin? Karena anak perhatikan bayi anak terkadang tertawa sendiri sambil melihat ke arah yang tidak ada apa-apanya. Nah, yang namanya bayi, nah, tertawa kita tidak mengetahui sebabnya. Nah, apakah dia melihat jin? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Butuh dalil. Apakah dalam sholat jamaah semakin banyak jamaah semakin afdal? Naam. Dalam sholat jamaah yang wajib, sholat-sholat yang wajib, ya, yang zahir, semakin banyak jamaahnya maka semakin afdal. Demikian pula sholat-sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah, semakin banyak jamaah semakin afdal. Nah, hadis Ubay bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu. Salatnya seorang bersama satu orang itu lebih baik dibandingkan kalau dia salat sendiri. Wa salatul rajul ma'ar rajulain azka min salatihi ma'ar rajul. Sholatnya seseorang bersama dengan dua orang itu lebih baik daripada sholatnya dia bersama satu orang. Wa kullama kana akthar fa huwa ahabbu ila Allah jalla wa ala. Dan setiap kali jumlahnya lebih banyak maka itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apakah sholat tarawih jamaah tergolong dalam hadis sholatul rajul fi jamaah afdal tazidu ala sholat fi baitihi bid'an wa 20 darajah? Naam, apakah sholat tarawih termasuk dalam hadis ini? Sholatnya seorang berjamaah itu lebih afdal 20, ya, sebutkan dalam sebuah riwayat 25 kali lipat atau 27 dibanding kalau dia sholat sendiri. Yang zahir hadis tersebut itu berkenaan tentang sholat-sholat yang wajib, itu jelas. Naam, dan salat-salat sunnah yang memang dianjurkan berjamaah, ya, yang dianjurkan berjamaah. Apakah salat tarawih termasuk? Wallahu a'lam. Sebab yang namanya salat tarawih itu bisa dikerjakan di rumah, bisa dikerjakan di masjid. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan kedua-duanya. Beliau kadang mengerjakan di rumah dan kadang mengerjakan di masjid. Dan terjadi khilaf pula di kalangan para ulama. Mana yang lebih afdal? Salat di masjid berjamaah ataukah salat di rumah? sebagian para ulama mengatakan bahwa salat di rumah lebih afdal. Keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati fil baiti illa al-maktuba. Salat yang paling afdal itu dikerjakan di rumah kecuali salat wajib. Nah, namun itu tidak menafikan keutamaan orang yang salat di masjid berjamaah, khususnya pada qiyamul lail, salat tarawih, karena juga memiliki keutamaan-keutamaan tertentu. Nah, ya, inna rajul idza shalla ma'al imam hatta yanfarifa kutiba ma'ahu qiyamul lail. Seorang apabila dia salat bersama imam hingga selesai, maka tercatat baginya seperti orang yang mengerjakan salat semalam suntuk. Apakah qarin termasuk jin? Jadi yang dimaksud qarin itu maksudnya temannya, pendamping. Nah, pendamping setiap manusia ada dari kalangan jin, ada juga dari malaikat. Ya, ada qarin dari kalangan jin, ada qarin dari kalangan malaikat. Kalau qarin dari kalangan jin, ya termasuk jin gitu. Yang dari malaikat, ya dari malaikat. Dan telah kita jelaskan perbedaan antara jin dan malaikat. Apakah betul setiap manusia memiliki qarin? Iya. Nah, muslimkah qarin tersebut? Yang jin, syaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaitan. Beliau mengatakan kepada Aisyah, "Aw qad ja'a syaitanuk?" Apakah telah datang syaitan? Nah, yang diperselisihkan itu qarin jin yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apakah menjadi muslim atau tidak? Apakah boleh seorang perempuan dia merubah jalannya seperti jalan laki-laki? Tidak boleh. Dan kenapa dia harus merubah? Ya, tidak diperbolehkan. La'anallahu al-mutasyabbihati birrijali minan nisa. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Ya. Dia sudah punya jalannya, biasa dia berjalan seperti itu. Lalu dia sengaja mencontoh laki-laki. Sengaja cara jalannya. Maka ini tidak diperbolehkan. Bagaimana sikap anak kepada kerabat yang jadi dukun? Teman yang jadi dukun, teman-teman yang berguru pada dukun. Nah, ya nasihati. Ini nasihati bahwa itu adalah perbuatan kekufuran, wajib untuk dia tinggalkan. Nah, apakah diberikan buku-buku yang berkenan tentang hal itu? Namun sebelum itu, ma'asyar ikhwah rahimakumullah, jangan tergesa-gesa menuduh orang sebagai dukun. Ya. Nah, lihat di depan rumahnya ada asbab, wah ini dukun, ini dukun, tukang sihir ini. Ya, subhanallah. Wa ma adrak. Mungkin lagi banyak nyamuk di rumahnya. Ya, dia bakar-bakar. Ya kan? Jangan tergesa-gesa. Nah, dengar orang lain, oh itu fulan dukun, terus kita ikut. Dukun dalam istilah kita itu banyak sekali. Ya kan? Ada dukun benar-benar kahin, ada dukun pijat, ada dukun beranak, ada juga daddy dukun. Ya, macam-macam dukun itu. Dukun banyak. Nah, jadi dengar orang bilang si fulan dukun, bentar, dukun apa maksudnya? Teliti dulu. Ya, jangan-jangan dukun pijat, pandai mijit, dibilang dukun. Iya kan? Dukun beranak. Tidak menggunakan mantra-mantra, sekedar nolong orang, mengeluarkan, ya, dia tidak punya apa pendidikan, tapi membantu orang untuk mengeluarkan. Biasa kan orang desa seperti itu. Mereka sebut dukun juga. Sehingga barakallahu fikum, ya, teliti dulu, ya. Jangan tergesa-gesa menuduh seorang bahwa dia tukang sihir atau dia dukun. Nah, apa hukum berbekam di siang hari di bulan Ramadan? Sebaiknya ditinggalkan. Banyak dari kalangan para ulama mengatakan puasanya batal. Nah, sebaiknya ditinggalkan. Jangan berbekam di siang hari. Apa hukum seorang suami yang tidak mendukung istrinya berhijab di hadapan ipar laki-lakinya? Suami dayuh yang seperti ini, tidak punya kecemburuan, biarkan bersama ipar laki-lakinya, dibiarkan seperti itu. Ya, tidak berhijab, dibiarkan terbuka, tidak punya rasa cemburu. Nah, sebagian mereka, subhanallah, muslimin juga, ya, itu biasa saja dengan istrinya. Istrinya mau bersolek di hadapan laki-laki lain, terserah, tambah senang malah dia. Nah, istrinya mau bergaya dengan pakaian apa saja yang mempertontonkan auratnya, dibiarkan, malah senang. Kalau ada orang datang muji, oh, istri kamu seksi betul, oh, senang betul dia, alhamdulillah. Ya, pakai hamdalah lagi. Nah, tidak punya rasa kecemburuan, dayus. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah dayus. Tidak masuk ke dalam surga seorang dayus. Ya, tidak punya kecemburuan, tidak menolak kemungkaran dari keluarganya. Nah. Ini masyaallah. Apakah betul persangkaan sebagian orang bahwasanya jin makhluk yang paling kuat? Oh tidak, jin itu paling lemah. Nah, ya, hanya manusia yang kadang buat mereka itu kuat. Ya. Nah, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahqa." Bahwa ada beberapa orang dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada jin, maka buat mereka itu semakin ya merasa ya punya kedudukan, punya wibawa, padahal mereka itu rendah. Naam. Ya. Ketika ifrit di zaman Sulaiman, disebutkan orang Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Sulaiman, "Ana atika bihi qabla an taqum min maqamik." Saya akan datangkan arasy itu sebelum engkau bangkit dari tempat duduk. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Nah, dan dia dari kalangan manusia, bukan malaikat, dari kalangan manusia. Nah, dia mengatakan ana atika bi qabla ay yartadda ilayhi taraf. Ha? Apa ayatnya kawan? Qabla ay yartadda ilayka taraf. Taraf basar. Nah. Nah, ayatnya ini harus langsung keluar nih, kalau sudah hafal. Nah, ya, saya akan mendatangkan sebelum pandanganmu itu kembali. Dalam artian, kalau Sulaiman memandang sebuah tempat sebelum kembali, sudah datang arasy. Artinya lebih cepat. Nah, seorang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Intinya barakallahu fikum bahwa ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keutamaan bagi manusia sehingga tidak butuh mereka itu harus isti'adzah ya, meminta perlindungan jin dalam keadaan mereka memiliki Allah Rabbul Alamin yang memberikan kepada mereka kemuliaan apabila mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di insyaallah kita sebutkan. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.